Surat saking Dane Yakobus. Yakobus paos siki. Pengayu bagio saking tiang Yakobus. Parekan ide sang yang widiwasa. Miwah ide yang Yesus Kristus. Buat kaulan ide sang yang widiwasa. Sane pada sumebar ring sekuup jagate. Para semeton. Yening semeton ketempuh antuk gogodan mewarni-warni. Semeton patut merasa agat. Santukan para semeton sami sampun pada uning. Yening kepercayaan semetone meresidayang ngarepin gogodan-gogodane punika. Pemuput ipun semeton pacang molih kepagahan. Percaya jo mungwing kepagahan semetone punika. Jago nuntun semeton ring selampah lakun semetone. Saha semeton tan pacang labuh, mangnane semeton presido sampurna tur jangkep, semaliho tan kekirangan punapo-punapi. Nanging yening wenten ring pantaran para semeton sane kirang wicaksana, mangde ipun ngastawa ring ido sangyang widiwasa, sane pacang ngicen ipun kewicaksanan. Santukan ido sangyang widiwasa, kelintang dano tur tan medue pemerih ring jadmani makesami. Nanging yen semeton ngastawa, mangdo semeton sawiyakti percaya, tur tan pisan-pisan dados bingbang ring kayun. Santukan anake sane bingbang, tan bino sekadi ombak segarane, sane kampehang antuk angine meriko-meriki. Jadmane kadi asa punika, sampunang ipun mitaenang pinunas ipune pacang kedagingin antuk ide sang penembahan. Santukan anake sane mapi-mapi, tan pacang merasa tentrem ring uripnyane. Buat para semeton sane tiwas, ipun patut suka bungah, yening ide sang yang widiwasa ning tengang ipun. Asa punika talar, buat semeton-semeton sane sugih, ipun patut suka bungah, yening ido sang yang widiwasa ngasorang ipun. Santukan anake sugih punika, pacang ical sekadi bungan padange. Rikalo sang surya sampun endak, panas nyane ngeranayang padange layu, bungan nyane as, tur keasrian nyane kasirnayang. Kadi asa punika waluyane kewentenan anake sugih. Ipun pacang kesirnayang sejeroning ipun repot ngetangang kesugihan ipune. Bagio pisan anake sane pageh setio tuwu sejeroning gogodan. Santukan yening ipun meresidayang lintangin gogodane punika. Ipun jago molih upah. Ingih punika urip sane sampun kejanjang antuk ido sang yang widiwasa buat sewatek anake sane astiti bakti ring ido. Yen wenten anak sane ketempuh gogodan sane kadi asa punika sampunang ipun mobaos. Gogodane puniki saking ido sang yang widiwasa rauhnya. Santukan ido tan pisan prosido kegodo antuk dursila, tur ido tan pisan-pisan, mintonin isapo siro juo. Nanging, jadmane punika keni gogodan, yening ipun kepaid, tur keni kejad, antuk indrian ipune sani corah. Raris indrian ipune sani corah punika, mobot tur ngembasang dosa, semaliha idoso punika, yen sampun tutuk ulanan ipune, raris ngembasang pati. Para semeton, sampunang jo semeton keni ke uluk-uluk. Seluiring paicani sane becik, miwah waro nugrahani sane sampurna, punika rauhnyo saking swarga, tumurun saking ido sang yang widiwasa, sane ngardi galang swargane. Ide ngerage tan obah-obah. tur lawat pedeng taler tan wenten ring angan idane. Melantaran pekarsan idane ngrago, ido ngadakang irago antuk sabdo jati, mangnane irago puniki mulih genah sane pemucuk ring pantaran, seluwiring sane kekardi antuk ido. Paru semeton sane tersenain tiang, elingang pisan atur tiange puniki. Semeton suang-suang mangne gelis mirengang, nanging mangne tan gegison mubaos tur sampunang gelis duko. Santukan pedihe punike tan pacang muponin pekarsan ido sangyang udiwase sane patut. Duaning punike bebasan jeragan semetone saking kebiasaan sane cemer, miwah sekataheng parisolahe sane dursile. Sumungkam je ring ido sangyang udiwase, tur tampi je sabdo sane sampun celekang ido ring telenging pekayunan paru semetone, inggih punika sabdo sane kuasa ngerahayuang semeton. Sampunang jo semeton memelog, melantaran wantah mirengang sabdan idane. Nanging laksanayang jo sabdane punika. Sapo siro jo miragyang sabdane punika, nanging ipun nenten ngelaksanayang sabdane punika, ipun tan bino sekadi anak sane mesuluh ring mekane, tur manggihin lawat ipun neniri. Ipun meresi dayang uning ring rupanyane, nanging wau ipun mekaon, ipun lali ring rupanyane niri. Nanging sapo sirojo sane yakti, lek tekang pidabdabe sane sampurno, inggih punika pidabdab sane ngawinang yadmane merdeka, tur ipun pagah puguh nyungkamin, semaliho boyojo wantah miragi tur raris lali, nanging puguh taler ngelakonin anake punika kemertanin antuk ido sangyang widiwase sejeroning laksanan ipuni. Hiening wenten anak sane mitanang dewek sampun ngemargiang agama, nanging ipun tan mejangke-jangke sejeroning mebaos, ipun ngapus awak ipune niri, tur nirguna agaman ipune. Pangubakti sani patut, miwah sujati ring ayun ido sangyang widiwase, ajin iragane, inggih punike, nelokin anak ubuh, miwah para bebalu, sane keliput antuk kekewahan. Pingkalih nyago dewek mangdo sampunang kantos kerusak antuk jagate puniki.